إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kajian kitab Riyadhus Salihin dengan syarah Bahjatul Nadirin. Kita sampai hadis yang ke-5. Wa an Abi Yazid, dari Abu Yazid. Ini bukan nama ya. Sekali lagi, ulang-ulang terus. Karena ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu berkunyah. Ya. Nama-nama seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, ini adalah kunyah, bukan nama. Dan ini sunnah di dalam Islam berkunyah, diambil dari anak tertua. Anak tertua Aziz, Abu Aziz. Anak tertua Azam, Abu Azam. Ya, Rasulullah Abu apa? Abu Qasim. Rasulullah Abu Qasim. Man soma yawma syak faqad asa Abul Qasim. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di hari syak, hari ragu-ragu, yaitu sehari sebelum Ramadan, berarti dia telah berbuat durhaka kepada Abu Qasim. Ya, dari sini kita tahu bahwa puasa bisa durhaka, solat berdosa kalau tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir, wirid, ya, bisa mendatangkan dosa kalau caranya tidak mencontoh manusia satu yang harus kita contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Ma'an bin Yazid bin Aqnas radhiyallahu anhu. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyu. Dia, bapaknya, kakeknya, semuanya adalah sahabat. Apa definisi sahabat? Manusia muslim yang bertemu dengan wajah Nabi dan mati dalam keadaan muslim. Ya, ini dijamin masuk surga semuanya. Dosa-dosanya dijamin ampun. Ya, maka kita katakan Abu Hurairah masuk surga, Bilal masuk surga, Utsman masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga. Ya, ini hak. Karena tegas dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Ya, adapun Imam Syafi'i pasti masuk surga, Imam Bukhari masuk surga, Imam Muslim masuk surga, enggak boleh. Kenapa? Enggak ada keterangan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun doa kita agar Imam Syafi'i masuk surga, ya jelas. Imam Bukhari, Imam Muslim, insyaallah masuk surga, Allah masukkan dalam surga, iya. Tapi memastikannya tidak boleh. Karena di Al-Qur'an enggak ada, di hadis enggak ada. Adapun seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'addalahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin semuanya masuk surga. Maka haram mencaci satu saja sahabat. Mencela, mencaci satu saja sahabat haram. La tasubbu ashabi, kata Nabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Emas sebesar gunung Uhud kalian serakahkan tidak akan menyamai pahala serakah sahabatku yang hanya satu mud, satu genggam. Ya, maka kita beragama mengikuti mereka. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Manusia-manusia yang pertama kali jihad, pertama kali salat berjamaah, pertama kali zikir dan wirid, pertama kali salat Jumat, pertama kali haji, pertama semua kebaikan yang pertama kali melakukan adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka mustahil ada kebaikan dalam ritual ibadah Islam ini yang belum pernah dilakukan oleh sahabat. Mustahil. Dan tidak ada yang terlewat dari sahabat ini. Yang pertama kali puasa, yang pertama kali zakat, semuanya kebaikan adalah sahabat yang mengawali dalam Islam ini. Ya, maka disebut generasi awal, yang disebut dengan salaf. Salaf itu dahulu. Dahulu mana? Rasul dan para sahabat. Bukan dulu di zaman Pangeran Diponegoro, dulu zaman Pawali Songo, bukan. Dulu di zaman Rasul dan para sahabat. Ya. Qala, dia berkata, Ma'an ini, jadi sekali lagi namanya Ma'an, bapaknya namanya Yazid, kemudian kakeknya namanya Aqnas. Ini dihafal dulu, karena nanti ceritanya biar nyambung. Anaknya Ma'an, bapaknya Yazid. Kita lihat dulu ya. Yazid ini bapaknya, Ma'an ini anaknya. Kana abi Yazid akhraja dananiya. Kata Ma'an, apanya tadi? Bapaknya atau anaknya? Anaknya. Kata Ma'an, kana abi, dulu bapakku, yaitu Yazid, akhraja dananiya, pernah mengeluarkan, mensedekahkan beberapa dinar uang. Dinar uang emas. Dirham uang perak. Ya, di zaman Nabi uang betul-betul berharga. Emas, perak, berapa gram, berapa mithqal, ya. Kalau sekarang kan kertas. Nah, bapak punya sih, kata si Ma'an, dulu pernah bersedekah beberapa dinar. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Dengan cara meletakkan dinar-dinar itu di sebelah orang di masjid. Biar apa? Biar diambil. Ya, ini menunjukkan keikhlasan sahabat. Jangankan pada orang lain, kepada yang disedekahi saja dia ingin sembunyi. Itu. Ya, dia tidak ingin mendapatkan terima kasih, sanjungan, biar dibalas. Gimana biar dibalas? Orang dia ingin, dia tidak ingin yang diberi itu tahu kalau yang memberi itu saya. Itulah sahabat. Keikhlasan sahabat adalah keikhlasan yang harus kita contoh. Sedekah dengan cara seperti ini, disembunyikan, biar diambil. Ya. Dari sini kita tahu bahwa kan ada pertanyaan. Loh, kalau enggak diambil gimana? Dia takut itu bukan untuk dia. Nah, dari sini keluar hukum bahwa mengambil uang yang tidak seberapa, yang kita tidak tahu itu milik siapa, maka hukumnya halal haram. Halal haram. Haram halal. Halal. Ya, nah, ini yang tahu hukum nikmat. Yang enggak tahu hukum jangan haram. Ya, lagi jalan ada uang 5 ribuan, ambil jalan. Ambil jalan. Ambil. Ambil. Yang tahu ilmu, yang tahu sunnah, ambil. Kalau dia takut haram, berarti enggak paham ilmu. Ya? Dan ini di antara dalil lain yang jelas adalah Nabi pernah melihat sebutir kurma. Beliau mau ambil, mau makan, padahal beliau tahu itu bukan milik beliau. Beliau tidak tahu milik siapa. Ya? Mau dimakan oleh beliau. Mustahil beliau salah. Bukan Rasul kalau beliau salah didiamkan oleh Allah. Ini benar. Ini benar. Daripada mubazir, injak-injak, ya, diambil oleh orang kafir, mendingan kita sebagai seorang muslim yang mengambilnya. Ya, boleh disedekahkan di masjid atau fakir miskin, atau boleh kita manfaatkan sendiri. Halal. Ya. Dengan syarat memang kita tidak tahu itu milik siapa. Kalau sudah jelas itu jatuh dari dompetnya Pak Fulan misalnya, ya harus dikasih tahu, ya, Pak duitnya jatuh begitu. Ini enggak tahu milik siapa. Ya. Nah, hanya Nabi tidak jadi makan kurma itu karena takut jangan-jangan kurma itu kurma zakat. Karena Nabi dan keluarganya haram memakan harta zakat. Ya, haram bagi beliau memakan harta zakat. Ya, kecuali dalam jumlah besar. Misalnya ratusan juta, miliaran, maka kata Nabi, kenali ikatannya. Jaga baik-baik. Umumkan selamat tahun. Selama setahun tidak ada yang laku, maka kalau mau tambah setahun lagi lebih baik. Kemudian kalau mau engkau pakai, pakailah. Tapi bukan litsahi, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipakai. Artinya kalau 15 tahun kemudian datang orang menyatakan bahwa itu uang saya, itu emas saya dengan bukti saksi yang jelas, maka kita harus ganti. Ya, karena memang itu bukan milik kita. Paham ya? Nah, itu berharga. Ratusan juta atau miliaran ya. Kalau tidak seberapa 5.000, 10.000 ambil. Ambil, ya. Nah, ini para sahabat paham. Maka diletakkan itu biar diambil. Fajitu fa'aqadtuha. Lalu aku datang dan aku ambil uang itu. Akunya siapa? Iya, si Ma'an tadi, si anaknya tadi. Jadi bapaknya Yazid memberikan sedekah kepada seseorang dengan cara diletakkan di samping orang miskin, malah diambil sama anaknya, si Ma'an. Fa'ataituhu biha. Setelah aku ambil, aku menghadap, aku datang kepada bapakku dan mengatakan, ah ini uang yang bapak tadi letakkan tadi saya ambil. Ya, saya ambil. Bapaknya mengatakan, wallahi ma iyyaka a'tu. Demi Allah, bukan engkau yang aku tuju. Yang aku tuju fakir miskin itu sepulan. Kenapa engkau ambil? Ya, bukan engkau yang aku niatkan untuk aku beri, tapi si pulan yang fakir itu. Faqasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Ma'an ini anaknya mengatakan, aku enggak mau mengembalikan dan aku mengadukan bapakku itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengadukan bapak di hadapan Nabi, di hadapan Hakim, ini boleh. Terutama di dalam hal yang menyangkut tentang pertanyaan sebuah hukum. Ya, boleh. Ini bukan termasuk ukul walidain, durhaka. Maksud bapaknya diperkarakan. Ini demi kejelasan hukum. Bagaimana hukumnya? Siapa yang berhak? Karena bapak punya hak, anak punya hak. Ya, misal anak-anaknya dibelikan mobil semua. Dia enggak dibelikan, padahal sama-sama anak kandung. Ini boleh datang ke hakim. Ya, karena wajib bagi seorang ayah untuk berbuat adil. Wajib bagi seorang ayah untuk berbuat adil. Apa adil di sini? Kasih sayang bukan materi. Kasih sayang di hati enggak bisa direkayasa. Ya, terhadap anak yang penurut, yang taat, tentu kita sayang. Yang rada bandelan, ya kurang sayangnya. Fitrah manusia. Terhadap istri-istri Nabi juga seperti ini. Nabi tidak mencintai semua istrinya sama rata, enggak. Ya, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi giliran adil, nafkah adil. Maka keadilan itu apa? Fisik, zahir. Hati tidak bisa. Enggak bisa adil. Ya. Allah sendiri kan seperti itu. Allah tidak mencintai hambanya ini sama rata, enggak. Allah lebih cinta kepada para nabi dan rasul, kepada para imam, para ulama. Ya, Allah benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang kafir. Ya. Nah, aku adukan bapakku ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini, singkat cerita ya, datang kepada Nabi, diceritakan keadaannya begini, gimana ini? Hukumnya, status hukumnya bagaimana? Apakah boleh mengambilnya atau gimana? Nabi menjawab, "Laka ma nawaita ya Yazid." Wahai Yazid, engkau telah mendapatkan pahala apa yang telah engkau niatkan. Kan sudah niatnya. Sudah niat mau sedekah. Sudah diletakkan di samping orang fakir. Tapi tidak kesampaian. Tapi sudah dapat pahala. Ya. Maka Imam Nawawi dengan kedalaman ilmunya memasukkan hadis ini di bab niat, bab pertama ini. Ya. Maka ini sebagaimana yang sering kita bahas bahwa semua niat baik pasti diganjar. Pasti dapat pahala. Walaupun tidak kesampaian. Bertekad bulat mau sholat Jumat, ya, sampai jalanan jatuh tidak sanggup, yang sudah dapat pahala. Bertekad bulat mau umrah, sudah mau bayarkan uangnya, akhirnya hilang uangnya, sudah dapat pahala. Semua niat baik, ya. Bahkan kemarin apa, orang yang bertekad bulat memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid, wa imma ta'ala firasyihi, walaupun akhirnya ternyata dia mati di atas tempat tidur. Ya, bukan mati dengan pedang, panah, tombak, senapan dan seterusnya, mati di atas tempat tidur syahid. Dengan syarat dia memang mohon kepada Allah, sa'alallahu syahadata bisidqi, dengan betul-betul memohon. Ini Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala niat. Wa laka ma aqadta ya Ma'an, dan engkau wahai Ma'an berhak mengambilnya. Ya, karena engkau duluan berhak. Karena bapaknya tidak mengatakan ini buat si pulang, hanya meletakkan saja. Maka cepat-cepatan siapa yang ambil. Ya. Nah, anak dan bapak ini, bapaknya dapat pahala, anaknya dapat uang. Inilah kemurahan Islam, kemurahan Allah Rabbul Alamin. Ya. Ya, rawahu al-Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, tidak ada pembahasan lagi karena sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Syekh Salim tidak membahas lagi. Tidak seperti Syekh Albani, gurunya. Syekh Albani kadang-kadang masih membahas. Ya, karena Syekh Albani mengatakan, aku tidak takut berhadapan dengan Bukhari, aku tidak takut berhadapan dengan Muslim. Yang aku takut adalah berhadapan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama diriku, maka siap-siaplah duduk di atas api neraka. Ya. Berbohong atas nama Nabi adalah dengan cara menyampaikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang dia tidak yakin bahwa hadis itu sahih. Ada dua berbohong atas nama Nabi. Yang pertama, sengaja dia sebarkan hadis-hadis yang nyata-nyata dhaif dan maudhu'. Yang kedua, dia sebarkan hadis-hadis yang dia tidak tahu ini sahih apa dhaif. Ini termasuk ahadul kadzibain, satu di antara dua pembohong. Ya, maka tidak boleh menyampaikan hadis kalau tidak yakin bahwa hadis itu sahih, setidaknya hasan. Karena hadis dhaif bukan sabda Nabi. Ya. Di bulan Ramadan, di ceramah-ceramah tarawih, ya, akan banyak sekali bertebaran hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Termasuk hadis pembagian Ramadan dibagi tiga, 10 hari pertama rahmat, 10 hari pertengahan maghfirah, 10 hari terakhir itu minan nar. Ini hadis dhaif, tidak sahih, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sahih justru riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi mengatakan di awal bulan Ramadan ada malaikat penyeru, ya bagiyal khair akbil, wahai para pencari kebaikan siap-siaplah menghadap, wa ya bagiyal syar amsik, wahai orang yang biasa berbuat buruk tahanlah. Terus habis itu panjang sampai terakhirnya mengatakan, dan di malam Ramadan itu Allah idkum minan nar, membebaskan seseorang dari api neraka, dan itu terjadi kulla lailatin, setiap malam. Jadi bukan 10 hari terakhir, setiap malam ada idkum minan nar. Jadi setiap malam Allah menyebut si fulan bebas dari api neraka, si fulan bebas dari api neraka, si fulan bebas dari api neraka. Alangkah nikmatnya dan bahagianya kalau nama kita disebut. Ya, berarti kita terbebas dari api neraka. Itu ada di malam-malam bulan Ramadan, dari awal sampai akhir, dari tadi malam sampai terakhir malam 29 atau malam 30 nanti. Ya, nah, dari sini kita wajib belajar agar kita tahu bahwa apa yang tersebar, apa yang sampai telinga kita ini hadis dhaif. Ya, mana yang dhaif, mana yang sahih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, fihi jawazul i'lami bil mawahibir rabbaniyati wa tahaddusi bi ni'amillah. Bolehnya memberitahukan kelebihan-kelebihan diri sendiri yang telah Allah berikan kepada diri. Ini termasuk at-tahaddusu bi ni'amillah, menceritakan nikmat-nikmat Allah. Ini boleh, bahkan diperintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, terhadap nikmat-nikmatmu ceritakan. Ini perintah Allah. Ya, walaupun bukan perintah wajib, tapi satu kebaikan besar. Tentu dengan niat ikhlas, dengan niat untuk menunjukkan bahwa saya mendapat nikmat yang sangat besar dari Allah. Alhamdulillah, ya, semenjak sekolah sampai hari ini Allah berikan kelancaran kepada saya, ya, selalu juara pertama misalnya. Ya, dan benar dan ikhlas. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran usaha kepada saya sehingga saya bisa umroh, bisa haji, bisa membangun pesantren misalnya. Boleh, boleh. Perkara dia riya atau ikhlas tentu di hati. Ya, yang penting kita bisa menjaga hati agar selalu ikhlas. Ya, dan ini dilakukan oleh para nabi dan rasul, para sahabat. Ya, Yusuf misalnya, inni hafidun alim. Dalam hal ini, masalah urusan pangan ini, aku tahu ilmunya dan aku bisa dipercaya. Perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, dan perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, asyraful anbiya wal mursalin. Aku adalah penghulu para nabi dan rasul. Ya, sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Ya, ana al-muhi. Aku adalah sang penghapus. Dengan adanya aku, maka seluruh syariat para nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi ini dihapus, tidak boleh ada lagi. Jadi semenjak Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, tidak boleh ada lagi syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Daud, syariat nabi-nabi sebelumnya hapus, tidak berlaku lagi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka tidak boleh ada agama lagi selain Islam. Tidak boleh ada syariat lagi kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Ini makna dari firman Allah, inna dzina 'indallahil Islam. Agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami diyan, barang siapa yang mencari memeluk agama selain Islam, fala yuqbalu minhu. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ya. Bahkan kala Nabi Isa turun dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa turun membunuh Dajjal, membantu Imam Mahdi adalah dengan wudu, salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, persis syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa turun bukan sebagai nabi dan rasul pembawa risalah, tapi hakiman adilan, sebagai hakim yang adil yang akan memimpin kaum muslimin menuju kepada kesejahteraan, keamanan dan kemenangan. Ya, dan membunuh 70 ribu Yahudi dan dibantai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka lari tunggang-langgang dari kejaran kaum muslimin. Mereka sembunyi di balik batu, di balik pohon, dan batu-batu, pohon-pohon itu bisa berbicara, ya muslim warai yahud faktulhu, wahai muslim ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Ya, pohon-pohon bisa bicara hari itu kecuali satu pohon, yaitu pohon gharqat. Ya, kata Nabi ini pohonnya Yahudi. Ya, pohon gharqat ini pohonnya Yahudi. Pohon ini enggak mau bicara. Pohon-pohon semuanya bisa bicara, menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa Yahudi sembunyi di situ. Ada kabar bahwa orang-orang Yahudi hari ini beramai-ramai menanam pohon gharqat. Ya, ini menunjukkan bahwa Yahudi itu secara nurani mempercayai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi ketakutan dengan ajaran Islam. Ya, maka Yahudi sangat antusias berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajarannya. Ya, maka diajaklah kaum muslimin kepada satu ajaran yang mendunia agar meninggalkan Islam. Apa misalnya? Demokrasi. Ya, suruh teriak demokrasi. Jangan teriak Islam. Jangan teriak sunnah rasul. Teriak saja demokrasi. Sama dengan Yahudi. Gitu. Teriak apa? Ham. Ya, enggak ada apa-apanya Islam. Ham ini yang paling penting. Nah, begitulah para Yahudi. Agar menjadi satu agama mendunia, biar tidak ada bedanya antara yang muslim dengan non-muslim. Maka jangan mau menteriakkan teriakan Yahudi. Teriaklah Islam, sunnah Nabi, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, syariat Islam. Gitu. Jangan teriak demokrasi, hal itu teriakan Yahudi dan Islam. Ya, alam tardu ankal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian kaum muslimin sebelum kaum muslimin mengikuti agama mereka. Tidak akan senang sampai hari kiamat. Ya, maka jangan mimpi berdamai dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka baik kepada kita ketika kita kuat banyak. Begitu kita sedikit dipusuk, baru saja kita dengar di beberapa daerah dibantai kaum muslimin. Adapun ketika mereka minoritas, kita banyak, mereka aman-aman saja. Ya, maka tidak benar kaum muslimin garang Orang Muslimin sedikit senjata, justru mereka. Mereka. Simbol saja mereka mengatakan, kalau ditabok pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu teori. Teori mereka, prakteknya jauh dari kenyataan. Ya, teori mereka saja, orang suci mereka, pendeta dan pastor tidak boleh nikah, tidak boleh kawin. Ini teori. Kenyataannya, subhanallah, yang namanya selingkuh pendeta dan pastor dengan susternya sudah bukan menjadi rahasia lagi. Sudah tahu semua. Betapa gereja-gereja ada kuburan di situ, bayi-bayi yang diguburkan. Ini sudah pada tahu semua. Remeh-remeh mereka seperti itu. Diteriakkan kulitnya, dalamnya busuk, rusak. Lihat Islam, terserang. Islam terserang. Kalau hartamu mau dijarah, bela. Kamu mati, surga. Yang mau jarah yang mati, neraka dia. Islam terserang. Ya, dalam keadaan tertentu, Islam perang, menyebarkan agama. Kalau tidak mau menerima Islam, jangan dipaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi suruh mengakui pemerintahan kaum muslimin dengan cara membayar jizyah. Dan jizyah ini haram dibebankan kepada kaum muslimin. Hanya boleh dibebankan pada orang-orang non muslim. Membayar jizyah tidak mau, ada di jalan terakhir perang. Jadi perang dalam Islam betul-betul jalan terakhir, bukan tujuan. Ya. Itu pun setelah dengan imam. Ya, kalau tanpa imam haram. Tidak sah perang tanpa imam, tanpa pemimpin. Perang sendiri-sendiri, musyawarah, mari kita perang, perangi orang-orang Kristen di Jabodetabek ini, tidak sah. Harus dengan pemimpin. Pemimpin kita, presiden kita mengatakan, mari kita perang. Ada rusak. Kalau bukan presiden kita, tidak. Pemimpin kita adalah presiden kita. Ya, bukan kalau orang NU pemimpinnya Gusur, kalau orang Muhammadiyah pemimpinnya Amin Rais, kalau orang PKI pemimpinnya Hidayat Rais, tidak. Ini keliru, ini salah. Semua kaum muslimin di Indonesia ini pemimpinnya adalah SP. Ya, presiden. Ya, dulu Habibie, Soeharto, Soekarno itu pemimpin kita. Pemimpin kaum muslimin, wajib taat kepada pemimpin. Kata pemimpin, mari jihad. Perang timur-timur. Setelah jihad. Setelah dakwah. Ya, jihad. Jihad, kita rebut kembali misalnya. Jihad. Ya, tetapi organisasi Islam sebesar apapun tidak berhak mengumandangkan jihad. Yang berhak mengumandangkan jihad adalah pemimpin yang sah, raja muslim atau presiden. Ya, atau minimal perdana menteri. Karena diberi hak oleh raja. Nah, itu ya, tahadduts bin ni'matillah. Bolehnya menceritakan nikmat-nikmat Allah. Dan ini sedikit diamalkan oleh kaum muslimin. Ketika untung banyak, ketika bisnis sukses, diem aja. Ya, begitu rugi, CRT tahu semua. Nah, ini buruk. Oh, cerita kesana kemari, rugi saya, bangkrut saya. Nah, ketika untung, cerita juga. Ya, ini menunjukkan nikmat Allah. Seperti kita memberikan sesuatu kepada anak kita, atau tetangga kita, atau pembantu kita, kemudian diceritakan kepada orang lain, tentu kita senang. Ya, merasa dihargai. Allah senang kalau pemberian Allah, nikmat Allah kita sebut-sebut di hadapan manusia. Ya. Yang kedua, jawabu tawkili fi tawzi'i shadaqah. Bolehnya sembunyi-sembunyi di dalam membagikan sedekah. Wa la siyama shadaqah tatawwu', terutama sedekah tatawwu', karena sedekah ada dua. Sedekah ada dua, sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah sunat apa? Ya seperti tadi. Kita berikan kepada fakir miskin sekehendak kita kapanpun itu sedekah sunat. Enggak ada aturan. Mau berapa persen, mau tiap hari, tiap minggu, enggak ada aturan. Yang kedua, sedekah wajib. Apa? Iya, zakat. Zakat itu sedekah wajib. Sedekah yang hukumnya wajib. Nah, ini ada aturan, tidak boleh ngarang sendiri. Ya, berapa? 2,5%. Tiap apa? Tiap tahun. Tidak ada zakat tiap bulan. Ya, tidak ada. Zakat ini ibadah. Sudah diatur oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua yang mengatakan bahwa zakat ada nisab, ada haul, ada batas minimal, ada waktu, yaitu waktu 1 tahun. Setahun sekali. Kita punya emas 1 kilo misalnya. Setahun sekali kita ambil 2,5%. Setahun sekali kita ambil 2,5%. 2,5%, 2,5%, gitu, ya. Maka dalam Islam menabung itu rugi. Kalau menurut ilmu Yahudi, menabung makin lama uangnya makin banyak, ada bunganya kan? Kalau taruh di deposito bank. Dalam Islam menabung makin lama makin habis, karena setiap tahun diambil 2,5%, 2,5% diambilin terus habis, atau minimal tinggal batas minimal ini sok. Kira-kira 80 gram, 20 nisfal. Ya? Ah, maka Islam tidak mengajarkan budaya menabung. Ya? Siapa yang punya uang banyak jangan ditabung. Tapi putarkan, usahakan. Ya? Biar berkembang, begitu Islam mengajarkan. Bukan fasid ditabung untuk hari tua, enggak rugi, habis. Karena setiap tahun diambil 20%. Ya, putarkan. Ya saya nggak bisa, gimana? Ya jualin sama yang lain. Itu kerja sama. Ente punya modalnya, si fulan nggak punya modal, tapi ada kalian. Ini bagi hasil, mudharabah. Bagi hasil itu otomatis bagi rugi. Ini hasilnya mau, ruginya nggak mau. Nah, ini Yahudi, ya. Bagi hasil berapa? Kalau untung ya 60-40. Kalau rugi? Ya 60-40. Begitu syariat itu. Bukan syariat Yahudi. Kalau saya Yahudi, nih saya kasih modal 100 juta. Ya. Tiap bulan saya dapat 5%, ya. Emangnya mesti hasil? Sunatullah. Yang namanya usaha, bisa hasil, bisa tidak hasil. Kan Allah yang menentukan. Kita tinggal berusaha. Ya, ini kaidahnya dulu, pondasinya dulu. Baru yang lainnya bagaimana pengawasan, bagaimana dan seterusnya ini itu masalah teknis. Intinya seperti jangan mau enaknya saja. Begitu hasil dapat 5%, begitu rugi enggak. Ini bukan syariat Islam. Ya. Jadi pengusaha dan pekerja sama-sama mendapatkan hasil dan sama-sama menanggung resiko. Ya. Itu dalam sedekah yang tatawwu, sedekah yang sunnah ini boleh sembunyi-sembunyi. Adapun sedekah yang wajib, jangan. Sedekah yang wajib yaitu zakat, jangan. Jangan sembunyi-sembunyi. Apalagi antum orang kaya di sekelilingnya orang-orang miskin, maka akan timbul fitnah kalau kita sembunyi-sembunyi. Maka terus terang, saudara-saudara, ini zakat saya. Begitu. Itu para orang fakir di sekeliling kita akan menunggu. Ini orang kaya, kapan zakatnya? Karena zakat adalah diberikan kepada yang terdekat. Fakir miskin terdekat. Gorim, ya. Gitu. Maka jangan disembunyikan. Kalau orang-orang terdekat kita ada fakir, ada miskin, kasih tahu, ini zakat saya tahun ini. Gitu. Kemudian jawaz at-tahakumi baina al-abi wal-ibn. Bolehnya berhukum, bolehnya berperkara antara bapak dengan anak. Boleh. Kalau suami dan istri, enggak aneh ya. Banyak. Bapak dan anak. Boleh. Boleh. Pernah Nabi kedatangan seorang anak yang mengatakan, ya Rasulullah, bapakku sering mengambil uangku, hartaku, tanpa pengetahuan aku. Ya, aku enggak ada, uangku diambilin sama bapakku. Ya, gimana nih ya Rasul? Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau berikut hartamu itu milik bapakmu. Milik orang tua. Ini syariat Islam. Ya, bapak antum orang kaya, diambilin uangnya oleh bapak, ikhlaskan. Ikhlaskan, itu milik bapak juga. Termasuk milik kita. Ya, apa yang dimaksud bahwa kita itu juga milik bapak? Ini kita bicara masalah hukum ya. Kalau kita dibunuh sama bapak, bapak membunuh anak, maka tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Dosa besar, dosa besar membunuh anak, tapi tidak ada kisos. Artinya negara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau yang kita bunuh itu bapaknya sepulan, maka anaknya sepulan mengatakan tuntut bunuh lagi, kita harus bunuh. Tapi kalau kita bunuh anak kita besar-besar, tapi tidak ada kisah, seolah milik bapaknya. gitu. Itulah syariat Islam. Ya? Itu yang dimaksud seperti itu. Harta yang lain. Ya? Maka kalau sekali lagi, kalau kita punya harta, kemudian diambil oleh bapak tanpa pengetahuan kita, ikhlaskan. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada bapak. Tidak mungkin. Maka harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, semua hasil karya bapak. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada bapak. Penyebab itu dipertimbangkan dalam Islam, bahkan mendapatkan porsi yang sangat besar. Penyebab sesuatu, ya, dengan adanya dia nih, orang-orang kampung yang tadinya enggak ada salat jamaah jadi pada salat jamaah, maka pahala orang salat jamaah itu semuanya dia dapat tanpa mengurangi orang-orang salat jamaah. Ya, penyebab satu kebaikan. Begitu juga penyebab satu keburukan. Dengan adanya dia nih, sekampung yang tadinya enggak ada yang mabuk, begitu dia datang, ngajarin mabuk, jadi banyak yang mabuk. Maka setiap kali ada orang mabuk, dia dapat dosanya. Setiap kali kampung itu ada orang yang mabuk, dia dapat dosanya. Itu. Man sanna sunnatan hasanatan, yakun lahu nasibun minha, wa man sanna sunnatan sayyatan, yakun lahu kiflun minha. Barang siapa yang mempelopori perbuatan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan atas orang-orang yang menirunya. Dan barang siapa yang mempelopori keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa atas keburukan orang-orang yang menirunya. Ya? Nah, penyebab utama dalam hal ini adalah bapak. Ya? Nah, maka seperti itu. Maka amal sholat anak, orang tua dapat. Ya? Kita sholat, orang tua dapat pahala. Kita haji, kita umrah, kita sedekah, kita berjihad, kita zakat, orang tua dapat. Walaupun kita tidak menyatakan, ini saya mau sedekah buat orang tua saya, enggak usah diucapkan seperti itu, otomatis orang tua dapat. Ya, inilah untungnya orang tua yang memiliki anak yang saleh. Ya, tanpa harus diniatkan. Ya, masih ingat hadis seorang Muslim, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathah. Kalau anak Adam mati, seluruh amal habis kecuali tiga. Ya, di antaranya anak yang saleh. Anak yang saleh. Kita mati, anak kita saleh, anak saleh salat berjamaah, salat Jumat, zakat, haji, sedekah dan seterusnya. Pahalanya orang tua ikut dapat. Ya, dosanya tidak. Kalau orang tua itu tidak ikut andil, kecuali orang tua itu ikut andil. Ngajarin perbuatan-perbuatan bid'ah sama anaknya, ngajarin kemaksiatan sama anaknya, nah orang tua itu dapat dosanya. Tapi kalau dia tidak ngajarin, umumnya orang tua tidak mengajarkan maksiat kepada anaknya. Ya, oh, garong besar, dia enggak ingin anaknya jadi garong. Ya, biasanya seperti itu. Eh, cukup bapak saja yang jadi garong lah, kamu jangan, pesantren sana, gitu. Ya, biasanya begitu. Karena itu kemaksiatan. Beda dengan syubhat. Bid'ah-bid'ah itu. Nah, dia ingin anaknya ikut bid'ah. Karena orang-orang yang berbuat bid'ah, dia tidak sadar kalau itu adalah bid'ah. Ya. Nah, ini boleh. Ya. Berperkara antara bapak dengan anak di hadapan Nabi, di hadapan hakim, boleh. Kemudian, lil mutasaddiqi ajrun ma nawahu sawa'an sadifa al mustahiqi am la. Orang yang bersedekah pasti dapat pahala, pasti, kalau niatnya karena Allah pasti sampai kepada yang dituju atau tidak sampai. Ya, kita nanam tadi tujuannya akan disedekahkan kepada fakir miskin, tetapi belum panen sudah habis sama tikus. Ya, dapat pahala. Ya, bahkan dalam hal ini ada hadis khusus. Barang siapa yang menanam tumbuhan, lalu tumbuhan itu dirusak dan dimakan oleh binatang, maka itu sebagai pahala. Ya, kita sadar itu sebagai pahala. Ya, bukan berarti kita nanam kemudian ada tikus, ada hama, kita biarin saja, enggak. Ya, tetap kita semprot hama itu, tetap kita usir burung tikus itu. Tapi kalau seandainya tetap kita nggak berhasil, maka itu sebagai pahala bagi kita. Ya. Yang terakhir, la yahiqqu lil abi ar-ruju'u fi sadaqati 'ala waladihi bi khilaf al-hibbah. Tidak berhak bagi seorang bapak mengambil kembali sedekah terhadap anaknya. Tidak berhak. ya, kalau sudah disedekahkan. Tadi kan kata si Yazid, bapaknya, bukan kamu yang aku tuju, mana balikin, gitu maksudnya. Kata anaknya, enggak mau. Ya, kata bapaknya, mana anaknya enggak mau. Ah, lalu diadukan kepada Nabi. Ah, Nabi membenarkan anaknya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa bapak tidak boleh mengambil kembali sedekah yang telah diberikan kepada anak. Bikhilafil hibah, kecuali kalau hibah. Karena beda, sedekah, wakaf, hibah, zakat, ya, pemberian-pemberian ini kan ada aturannya. Hibah ini kalau di kita hadiah, biasanya berupa sesuatu yang cukup berharga, diberikan kepada anaknya. Ini harus adil, harus adil. Artinya anak pertama dibelikan mobil, maka anak kedua, ketiga, dan sampai terakhir harus dibelikan mobil semua. Kalau nggak mampu maka jangan. Gitu. Harus. Kecuali minta izin kepada anak yang lain. Nih, kalian kan sudah punya mobil semua nih. Ini anak yang ketiga belum punya mobil nih. Bapak belikan ya, ikhlaskan ya. Nah, kemudian pada ikhlas, beli. Ya, karena sekali lagi bapak punya hak, anak-anak juga punya hak. Ya, ini berdasarkan hadis bahwa ada seorang sahabat, ya, Bishr. Nu'man bin Bishr, Nu'man ini anaknya, Bishr ini bapaknya. Bishr ini memberikan sesuatu pada Nu'man. Lalu ingin disaksikan oleh Nabi. Tolong saksikan wahai Nabi, bahwa aku memberikan hadiah ini, hibah ini kepada anakku Nu'man. Nabi balik bertanya, apakah selain Nu'man, anakku yang lain juga diberi? Si bapaknya ini, si Bishr ini menjawab, enggak. Yang aku beri cuma Nu'man. Maka Nabi mengatakan, aku enggak mau jadi saksi perbuatan maksiat itu. Perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu, aku enggak mau jadi saksi. Ini menunjukkan berdosa bagi seorang ayah atau ibu memberikan hadiah kepada seorang anak sementara anak yang lain tidak diberi. Ya, dan bagi seorang ayah yang mempunyai istri lebih dari satu, maka haknya adalah sama. Anak dia adalah sama. Enggak ada anak dari istri pertama itu lebih berhak daripada anak dari istri kedua. Istri sama. Ya, istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu hanya urutan saja. Secara hak sama persis. Walaupun dengan istri pertama ini berumah tangga selama 40 tahun, kemudian nikah lagi, baru seminggu suaminya mati, maka hak waris sama persis. Ya, sama persis. Ini hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia terancam menjadi orang-orang kafir. Atau orang-orang fasik saja, atau orang-orang zalim. Ya, maka kita harus taat pada hukum Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ringan atau berat. Suka atau tidak suka. Mau atau tidak. Kita bisa terima secara nawar atau tidak bisa. Ya, kita diuji. Kita diuji oleh Allah. Ya, bagi kita yang terima, alhamdulillah. Bagi kita yang tidak mau terima, kok begitu ya? Maka paksakan. Allah dan Rasulnya tidak mungkin zalim. Allah dan Rasulnya pasti adil. Tidak ada hakim yang lebih adil dari Rasulullah SAW. Tidak ada hakim di jagat raya ini yang lebih adil dari Allah. Ya, hakimul hukam, hakimnya para hakim adalah Allah. Qadil qudat, qadinya para qadi adalah Allah. Ya, yang maha adil adalah Allah. Maka ketentuan Allah, ketetapan Allah pasti adil. Walaupun apa yang bisa terima. Si istri, suami tidak boleh lebih dari satu. Laki-laki beristri boleh lebih dari satu. Apa adil ya? Kita wajib beriman adil. Gitu. Kenapa? Karena ini ketetapan Allah. Tidak mungkin keputusan Allah tidak adil. Ya? Laki-laki boleh jadi imam. Perempuan tidak boleh jadi imam. Kalau makmumnya adalah laki-laki. Adil kan? Adil. Kenapa? Itu syariat Allah dan Rasulnya. Itu jawabnya. Ya, enggak usah pakai kesana kemari. Jawab aja. Ini keputusan dari Allah. Enggak mungkin enggak adil. Begitu. Ya, bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi dikritik oleh Zulkhuwaisirah, satu-satunya manusia yang berani mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, adillah. Nabi menjawab, "Faman ya'dil? Idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Tidak ada yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya saja dibilang tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup berbuat adil. Begitu. Maka yang paling adil di muka bumi ini adalah Allah dan Rasulnya. Hukum Allah dan Rasulnya, apapun bentuknya, apapun bentuknya. Ya, barangkali hanya itu. barangkali masih ada waktu untuk pertanyaan. Silakan. Silakan. Oh ya. Itu awet jasa. Ada ulang 50 real biasanya takabulan atau tawet. Iya. Khusus di tanah haram Mekah Madinah yang ada batasnya itu, maka tidak berlaku. Seberapapun ada di situ, maka tidak boleh diambil. Ya. Ini khusus di sekitar Mekah. Ya. Diberikan sebagai batu baitul mal, kemudian dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Ya. Jangan diambil seperti bentuk kedua tadi yang banyak umumkan setahun ditambah setahun lagi kalau tidak ada yang laku dimanfaatkan. Ini tidak di, tidak berlaku di tanah haram. Ini di Indonesia pertama itu kan berkembang macam biasa ya. Menjelang puasa atau nanti sampai lebaran ucapan jawab tidak ada. Mohon maaf, minta maaf, tidak ada hubungannya dengan hari, tanggal, bulan, tahun. Minta maaf, lahir atau batin, hubungannya dengan kesalahan. Begitu salah, kita minta maaf. Istihlal minta dihalalkan. Ya? Tanpa harus menunggu bulan tertentu, tahun tertentu, hari tertentu. Ya? Kaidah mengatakan man qada faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Rasulullah, maka berarti dia telah membikin-bikin syariat sendiri. Ya? Maka mohon maaf kapan saja ketika dirasa kita berbuat salah pada syukuran, segera minta maaf. Tidak ada hubungannya dengan hari-hari tertentu. Ya? Hadis ini tidak sah. Antum bisa lihat sifat saum Nabi yang ditulis oleh dua murid besar Abu Abdurrahman Syahalbani, yaitu Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, bahwa hadis ini termasuk berderajat dhaif, tidak sahih. Yang sahih adalah doa Jibril yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka jauhkanlah dia dari kebaikan. Lalu Nabi diam saja. Kata Jibril, amin. Kata Nabi, amin. Ini yang sahih. Ya, bukan yang tiga hal itu. Adapun kita minta maaf kepada orang tua, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Seorang istri minta maaf kepada suaminya, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Begitu juga kita maaf kepada sama manusia yang dirasa kita berbuat salah, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Kapan saja kita minta maaf. Salat witir tidak sama dengan salat maghrib. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah 3 rakaat langsung atau 2 rakaat salam dan ditambah 1 rakaat? Dalilnya hanya itu. La taj'alu witrakum kal maghrib. Jangan kalian jadikan salat witir kalian sama dengan salat maghrib. Titik. Para ulama beda pendapat. Gimana biar enggak sama? Sebagian mengatakan biar enggak sama 3 rakaat salam tanpa tahiyat awal. Sebagian lagi mengatakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya? Saya tidak bisa mentarjih, wallahu a'lam. Dua-duanya memang pendapat para ulama. Bagaimana bila kita makmum kepada imam yang salatnya lebih dari 11 rakaat? Ya kita 11 habis itu pulang. Ya, kita 11 sudah dapat 11 pulang. Ya. Karena Aisyah mengatakan mazada Rasulullah alaihi wasallam rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam itu lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini menunjukkan bahwa salat tarawih sama dengan salat tahajud yang lain. Hanya khusus salat tarawih boleh dilakukan sebelum tidur. Ya, sama-sama 11. Hadis dhaif apa saja yang banyak dikenal umat Islam seputar ibadah Ramadan. Tadi ya, sudah kita sebutkan. Kemudian yang lain, hadis sumu tasifu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini hadis dhaif, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan matanya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an mengatakan, "Wa in minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jika kalian sakit atau sedang safar, maka enggak usah puasa. Bayarlah di lain hari. Kalau hadis itu sahih, tentu bertentangan dengan ayat. Ya? Tentu ayat akan mengatakan jika kalian sakit, maka puasalah biar sehat. Ya, ayat jika kalian sakit, jangan puasa. Puasa nanti. Maka hadis suruh tasihu, berpuasalah misalnya kalian sehat, ini hadis tidak sahih. Bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Secara sanad dan makna. Apakah sholat seorang imam dan jamaah sah jika kelupaan imam dia sandarkan kepada jamaah yang tidak mengingatkannya sehingga imam menganggap dia tidak salah? Misal, imam lupa duduk di antara dua sujud, namun jamaah tidak mengingatkannya sampai selesai dan pulang. Tidak. Yang pertama begini, yang dia lupa apa? Kalau yang dia lupa ini bukan rukun, seperti duduk di antara dua sujud, ya ini tidak bisa diulangi, maka ya sudah selesai. Ya, kalau dia ingat maka dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau ingat-ingat sudah sekian lama ya sudah kita bertaubat kepada Allah. Kalau yang kelupaan itu jumlah rakaat, misalnya sholat isya ternyata baru 3 rakaat, ya nah, begitu salam makmum harus mengingatkan. Mestinya tadi. Begitu atahiyat akhir, imam makmum langsung mengucapkan subhanallah. Biar imam sadar lalu berdiri. Kalau tidak, maka ketika salam diingatkan oleh makmum, "Pak, kurang satu rakaat." Kurang satu rakaat dari 3. Maka bukan salat lagi, tapi tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Gak usah ulang dari awal, tambah satu rakaat, kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat asar lupa 2 rakaat. Para sahabat bingung. Ya, jangan-jangan dirubah ini. Gitu. Ya karena Nabi. Kalau guru kita kan oh pasti lupa ini. Nabi kan syariat Nabi kan. Syariat belum selesai ketika Nabi masih hidup. Ada pengurangan, ada penambahan. Dia enggak ada yang berani. Nah, ada seorang yang dikenal dengan nama Zuyadai. Ya? Ya Rasul, apakah salat di qasar? Apakah ada perubahan? Nabi sambil meletakkan dagu di atas dua tangan begini. Ya, dan di atas tongkat. Seperti ada yang dipikirkan. Nabi menjawab, enggak. Enggak ada perubahan, enggak ada qasar. Ada para sahabat paham, Nabi lupa. Baru 2 rakaat. Ya, lalu Nabi sadar, lalu Nabi sholat 2 rakaat, tidak dari awal, 2 rakaat. Menambah lagi 2 rakaat. Nah, sebelum salat beliau sujud sahwi 2 kali. Ya? Iya dong. Maaf. Ya? Kalau ingatnya sebelum salam sujud sahwi. Kalau sudah ya sudah, ya. Menguranginya ya susah. Apakah harta kita juga milik ibu? Iya. Milik bapak, milik ibu juga. Bahkan lebih besar mana? Hak bapak atau hak ibu? Hak ibu lebih besar. Lebih besar hak ibu. Ya. Kata Nabi, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Maka ketika disebut bapak, otomatis ibu lebih. Ya. Bagaimana masalah amal soleh yang dilakukan oleh anak angkat kepada bapaknya? Tidak bisa. Anak adalah anak hasil persetubuhan bapaknya dengan ibu. Itu anak. Anak angkat bukan anak. Dalam Islam tidak ada adopsi. Tidak ada anak angkat. Rasulullah SAW pernah mengambil anak angkat Zaid bin Harithah dan sempat namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat. Ya, melarang itu. maka kembali namanya menjadi Zaid bin Haritsah. Ini menunjukkan bahwa mengangkat anak lalu dinisbatkan kepada kita sebagai anak kita, kita jadi bapaknya, haram. Haram. Adopsi haram dalam Islam. Bahkan kata Nabi, akzabul firo, sebesar-besar dusta. Dusta ini kan macam-macam. Yang paling besar dusta ada tiga. Ya, yang pertama, mengucapkan sesuatu yang dia bilang sabda Nabi, padahal bukan sabda Nabi. Ini sebesar-besar dusta. Ya, kemudian yang kedua, mengatakan tadi malam aku mimpi melihat sesuatu, padahal dia tidak. Ya, mimpi melihat Rasulullah, mimpi apa, dia bohong. Ini sebesar-besar dusta. Yang ketiga, mengaku anak kepada yang bukan anaknya, mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya. Ini membohongi kaum muslim. Tidak pun. Ya. Adapun kita urus anak yatim di rumah kita, ini pahala besar. Bahkan kata Nabi, ana wa kafil yatim hadza fil jannah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim nanti di surga seperti ini, dekat. Dekat. Ya, tapi anak itu jangan dibohongi. Jangan-jangan kita bohong pada tetangga-tetangga. Kita harus jujur pada anak itu, aku bukan bapak dona. Bapak musi pulang, ibu musi pulang, sudah meninggal atau di mana gitu. Ya, ini berpahala. Ketika anak ini jadi orang saleh, tentu atas biaya kita, atas didikan kita, kita dapat. Bukan dari jurusan anak, tapi jurusan biaya, tarbiyah, didikan, gitu. Ya, tapi kalau jurusan anak, mau siapapun yang didik, mau siapapun yang biayai, kalau itu anak kita, kita dapat. Kita dapat. Ya, dengan syarat persetubuhan itu halal, artinya sudah nikah. Ya, habis lahir anak kita langsung diurus orang, dibiayai, dipelihara, dia jadi anak orang soleh. Maka kita sebagai bapaknya dapat, walaupun begitu melahirkan lalu langsung diurus orang. Karena dengan adanya kita ada anak itu. Ya, maka jangan sungkan-sungkan melahirkan anak. Ya, terutama bagi ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan melahirkan anak. Harus semangat melahirkan anak. Semangat. Ya. Lebih baik punya anak 5 daripada 3. Lebih baik 10 daripada 7. Lebih baik 20 kali 5 daripada 15. Semakin banyak, semakin baik. Ciri-ciri perempuan ahli surga, kata Nabi. Ciri-ciri perempuan ahli surga, apa? Banyak melahirkan. Ya, maka Nabi menasihati kepada para bujang yang ingin menikah, ya, dan bapak-bapak juga, carilah al-wali. Carilah perempuan-perempuan yang pengasih dan banyak anak, yang kira-kira banyak melahirkan. Ya. Ali menemukan uang dalam masjid, terus uang tersebut, terus Ali memasukkan uang tersebut ke dalam kotak infak masjid atas nama yang punya uang. Bagaimana hukumnya, sah atau tidak atas nama yang punya uang tersebut, sementara yang punya uang sangat membutuhkan? Kalau kita tahu yang punya uang itu sangat membutuhkan, berarti kita tahu yang punya uang ini siapa, ya harus dikembalikan, tidak berhak. Ya? Ini dari pertanyaan kan seolah tahu kan, yang punya uang sangat membutuhkan, ya nggak boleh. Ya? Kalau si Ali ini tidak tahu ini uang siapa, tentu boleh. Jangankan dimasukkan ke kotak amal, dia makan sendiri, dia buat jajan, boleh. Dengan syarat ya tadi, ya, bukan jumlah yang sangat besar. Ya. Nabi mencontohkan witir dengan kunut. Mencontohkan. Bagaimana sifatnya ahyanan, kadang-kadang. Jadi Nabi dalam surat witir itu kadang-kadang kunut, kadang tidak. Kadang kunut, kadang tidak. Enggak ada hubungannya dengan Ramadan. Ya, surat witir itu kan enggak hanya ada di Ramadan. Di luar Ramadan kita juga surat witir. Nah, sunnah kita kadang kunut, kadang tidak. Gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi secara kadang-kadang, kita juga kadang-kadang. Karena yang terbaik adalah yang disentuhkan oleh Nabi. Jangan setiap malam, kadang-kadang. Ya, kalau imamnya kunut, ya makmumnya ikut. Kalau imamnya tidak kunut, makmumnya jangan. Ya, jualah imam yu'tama bihi. Imam harus diikuti. Ya. Bagaimana dengan? Gini, faedah. Segala bentuk di luar jual beli tidak boleh mencari keuntungan. Ya, misalnya menabung, meminjami orang, ya, tidak boleh mencari keuntungan. Tidak boleh. Karena ini bukan jual beli. Kalau jual beli, ya, mencari keuntungan mau 200% bahkan 1000% bebas, Islam tidak membatasi. Asal itu atas nama jual beli. Tapi kalau selain jual beli, ya, artinya meminjamkan, tidak boleh ada keuntungan. Karena apa? Karena Islam sudah memberikan pahala besar bagi orang yang mau meminjamkan uang. Siapa yang meminjamkan uang 1 juta, maka dia persis seperti orang yang sedekah 1 juta. Walaupun 1 juta itu balik lagi. Maka haram mengambil untung dari pinjaman itu. Ya, bagaimana saya enggak mengharapkan untung, saya minjamin dia 500 juta. Masa nolong orang 500 juta? Dan dia juga buat usaha, bukan buat makan. Maka jawabnya, jangan pinjemin. Tapi, bagi hasil itu, seperti tadi. 500 juta jangan pinjemin, bagi hasil. Kalau bagi hasil, bagi rugi tadi. Ada apa asuransi? Ini kita nyetor uang. Nanti bisa balik, bisa tidak. Akad yang tidak jelas. Bisa balik atau bisa tidak, tergantung dia kecelakaan atau tidak. Maka ini masuk dalam bentuk kimar, maisiyah, judi. Ya, karena sifat judi seperti itu, nggak jelas. Dapat berapa? Ya, nggak tahu, terserah nanti yang keluar angka berapa. Nah, ini judi. Ya, terserah nanti saya mobil saya tabrakan apa enggak. Kalau tabrakan saya dapat 50 juta. Kalau nggak tabrakan, ya hilang uang saya. Apa kalau bukan judi? Judi, jelas judi. Dan sifat judi itu apa? Yang satu menang, yang satu kalah. Yang satu rugi, yang satu untung. Itu judi, pasti. Orang judi di mana-mana, yang satu untung, yang satu rugi. Beda dengan jual beli. Dua-duanya untung. Yang beli untung, dapat barang. Yang jual untung, dapat uang. Itu jual beli. Kalau judi, pasti ada yang rugi, pasti ada yang untung. Yang satu rugi, yang satu untung. Coba ketika kita senang, wah alhamdulillah asuransi baru seminggu. Langsung tabrakan, dapat 50 juta, alhamdulillah. Kata si asuransi, innalillah. Pasti, pihak asuransi, innalillah. Ya, hari ini saya begini, mau diikuti, ini cara Yahudi. Cara Yahudi. Sebaliknya seperti itu. Kita bayar tiap bulan sampai 10 tahun. Ya, enggak selaka, enggak ini, enggak itu. Kita, ya tahu begini, ngapain, setor. Ya, kata asuransi, alhamdulillah. Nah itu, ini cerita. Ini bikinan Yahudi asuransi, ya. Dan kejelekan asuransi adalah kita menjadi pasrah kepada itu, ya. Sedikit pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku ini dhaif lemah. Ya Allah, kalau sampai aku di PHK, kalau sampai aku ini tabrakan, kalau sampai aku kecelakaan, gimana ya Allah? Aku pasrahkan kepadamu. Itu Allah suka sekali, ya. Beda dengan orang yang punya asuransi ini. Kecelakaan, asuransi. Ya, pegawai asuransi, ya. Anak mati asuransi, semuanya diserahkan kepada asuransi, tawakal kepada asuransi. Ya. Ini ya. Tawakal saja. Tawakal saja kepada Allah. Ya, nabung. Ya, waktu habis kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I think it was about that. This is what I'm about.